Bukanya mana dong? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam, kok waalaikumsalam mas. Juga Tasya ucapkan selamat datang buat para sahabatku SNC Indonesia. Goputa bro. Goyang dong. Goyang lagi ya mas ya. Meskipun hujan-hujan tetap semangat. Oke, lagu kedua langsung saja.